Dan pendengar Radio Day FM 87.6 MHz untuk Kota Padang dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung sedikit pun. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam hadis sahih Muslim. Kita mengambil bab yang ke-36. Babun isti'dhanu النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه باب النبي صلى الله عليه وسلم من تأذن kepada Allah سبحانه وتعالى agar atau untuk menziarahi kubur ibunya. Yani Nabi minta izin kepada Allah agar diberikan izin untuk menziarahi kubur ibunya. Hadis 2255, hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Muhammad ibn Abbad wal lafdh li Yahya qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah an Yazid yani ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku meminta izin kepada Rabbku agar aku memintakan ampun untuk ibuku. Falam ya'dhan li. Namun Allah tidak mengizinkan kepadaku. Tidak mengizinkan apa? Tidak mengizinkan untuk minta ampun. Ustazantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Dan aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menziarahi kuburnya. Dan Allah mengizinkan untukku. Hadis yang kedua 2256, hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid an Yazid ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala zara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. Dan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, maksudnya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. Lantas beliau menangis dan orang yang sekitar beliau pun menangis. Atau wa abka man haulahu, dan menjadikan orang yang sekitarnya menangis. Beliau bersabda, aku minta izin kepada Rabbku untuk meminta ampunkan untuknya, yakni untuk ibunya. Falam yu'dhan li, tapi tidak diizinkan untukku. Wasta'dhantuhu fi an azura qabraha. Aku minta izin kepadanya dalam menziarahi kuburnya. Fa'udhina li, lalu diizinkan untukku. Fazurul kubur, ziarilah kubur. Fa'inna tudhakirul maut, sesungguhnya hal itu mengingatkan akan kematian. Hadis yang ketiga 2257, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد ابن مثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. Dengan sanadnya kepada Buraidah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melarang kalian, aku telah melarang kalian dari menziarahi kubur. Maka ziarahilah kubur itu. Aku telah melarang kalian dari daging-daging kurban melebihi dari 3 hari. Yakni dilarang untuk menahan atau menyimpan melebihi dari 3 hari. Famsiku ma badalakum. Maka tahanlah, simpanlah apa yang sekehendak kalian. Wa nahaitukum an nabidz illa fi siqa'in. Aku pernah telah melarang kalian dari nabidz. Nabidz itu adalah kurma yang dicampur dengan kismis lalu dipermentasikan. Yang dikasih air, ya, direndam untuk beberapa saat. Ya, ini 12 jam. Ya. Illa fi siqa, dilarang oleh Nabi SAW kecuali di bejana. Fashrabu fil asqiyati kulliha. Siqa ini adalah kantong air. Kalau disimpan, kalau seandainya terjadi fermentasi, nanti berbuih, bergas, dia akan bisa pecah. Ya, kata Nabi, minumlah. Ya, fil asqiyati kulliha, maka minumlah di dalam atau buatlah minuman itu di seluruh wadah. Wala tashrabu muskira, jangan kalian minum minuman yang memabukkan. Baik. Ada 3 pesan atau berapa ya? 6 pesan di dalam masalah ini. Atau 5 pesan. Yang pertama, hadis pertama dan kedua adalah Nabi minta izin untuk meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Ya, kenapa? Karena ibunya tidak meninggal dunia di atas mukmin atau muslim. Maka kita lihat Imam Nawawi dia mengatakan, Istazantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dhantu an azura qabra fa'adhna li. Fihi jawazu ziyaratul musyrikin fil hayati wa quburin ba'da al-mamat, ba'da al-wafa. Di dalam ungkapan di atas bahwasanya Nabi minta izin kepada Rabbnya. Kata Nabi, aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunkan untuk ibuku dan tidak diizinkan untukku. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan untukku. Maka ini maknanya bolehnya mengunjungi orang musyrikin. Yani orang tua yang masih musyrik. Fil hayah, di dalam hidup. Artinya dalam keadaan dia hidup, ya, masih hidup. Wa quburihim indal wafah, ya, mendatanginya ketika dia masih hidup, bersilaturahmi dengannya, karena itu adalah orang tua, dan mendatangi kuburannya ketika dia meninggal. Ini waktu dia setelah dia meninggal. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'da al-wafah fa fil hayati aula. Kalau seandainya menziarahi kubur, menziarahi mereka setelah wafat di kuburnya, itu boleh. Maka menziarahinya pada saat dia masih hidup tentu lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad qala Allah taala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah mereka berdua, yakni ayah ibu, fid dunya, di dunia, ma'rufan, dengan cara yang baik. Yakni kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, walaupun dia seorang musyrik. Kita temani dia, bergaul dengannya dengan baik, walaupun dia seorang musyrik. Ya. Maka kita kunjungi, kita datangi, kita santuni, karena dia adalah orang tua kita. Setelah wafat, boleh kita mengunjunginya. Mengunjungi, tapi tidak bisa kita meminta ampunkan untuknya karena dia jatuh meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Wa fihi nahyu 'anil istighfar lil-kuffar. Dalam hadis ini juga terdapat larangan untuk minta ampunkan bagi orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Wal qadhiyat rahimahullahu taala, qadhiyat, dia mengatakan sababu ziyaratihi qabraha, sebab Nabi mengunjungi kubur ibunya, annahu qasada quwwat al-mau'izah wa dhikra li mushahadat qabriha. Karena maksud dia itu adalah untuk mendapatkan kekuatan nasihat dan peringatan. Ya. Bima mushahadat qabriha, dengan melihat kuburnya itu kita akan mengingatkan akan kematian. Ya. Wa yu'ayyiduhu qawluhu في حديث آخر في حديث في في آخر الحديث. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperkuat dengan sabda beliau di akhir hadis itu, fazuru al-qubur, ziyaralah kubur, fa innaha tudzakkirukum al-maut, sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Di qadhiyat dia memandang bahwa tujuan menziarahi kubur itu adalah, yang utama itu adalah mengingatkan kita akan kematian. Dengan kita langsung melihat kubur, kita ingat bahwasanya kita akan seperti ini. Nah, dari hadis yang di atas, kita bisa melihat bahwasanya Nabi kita Muhammad, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunda Aminah, ya, bukanlah seorang muslimah atau mukminah, tapi dia meninggal dunia di atas keadaan musyrikah. Ya. Ada di antara orang yang tidak menerima hadis ini. Subhanallah. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hikmah dari apa yang telah Allah putuskan. Jadi minta izinnya Nabi untuk minta ampunkan untuk ibunya, lalu tidak diizinkan, ini menunjukkan bahwa ibunya bukanlah seorang muslimah. Baik. Kemudian, zara Nabi, ya, dalam hadis di atas adalah, zara Nabi SAW qabra ummahu fabaka wa abka man hawla. Ya, Nabi menziarahi kubur ibunya, lalu dia menangis dan menjadikan orang sekitarnya menangis. Qala al-qadi, بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. Menangisnya Nabi itu atas luputnya ibunya untuk mendapatkan hari-hari Nabi SAW dan tidak beriman dengan Nabi. Dialah yang mengandung, dialah melahirkan, tapi sayang. Hari dia menjadi seorang Nabi, itu tidak ditemukan oleh ibunya. Karena ibunya meninggal dunia pada umur 6 tahun dari Nabi SAW. Maka itu yang menyebabkan ya di mana beliau menangis. Kuntu nahaitukum an ziyaratu qubur fazuruha. Aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka ziarahilah. Hadza min al-ahadits allati tajma'u an-nasikh wa mansukh. Ini di antara hadis-hadis yang menggabungkan antara yang menghapus hukum dan yang dihapus hukumnya. Karena nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Ini adalah larangan. Hukum pertama. Fazuruha, ini hukum yang kedua. Hukum yang datang belakangan menghapus hukum yang ada di sebelumnya. Ya. Wa huwa sharihun fi naskhi nahyir rijali an ziyaratiha. Maka hadis ini merupakan sharih nyata menghapus hukum larangan laki-laki dari menziarahi kubur. Hukumnya sudah dihapus. Ya. Wa ajma'u ala anna ziyarataha sunnatun lahum. Mereka berkumpul bahwasanya ziarah kubur itu merupakan sunnah bagi kaum laki-laki. Wa amman nisa fa fihinna khilafun li ashabina qaddamna. Adapun bagi wanita terdapat di dalamnya perbedaan bagi ulama-ulama Syafi'i dan telah kita jelaskan. Ya. Wa qaddamna anna man mana'ahun qala an-nisa la yadkhulna fi khitab ar-rijal. Maka kita telah sebutkan bahwa orang yang melarang wanita untuk menziarahi kubur, hujah mereka bahwasanya kaum perempuan tidak masuk ke dalam khitab, ya, hadis di atas. Ya, tidak masuk kepada khitab laki-laki. Wa huwa sahihu 'inda al-usuliyyin, ini adalah yang sah, yang benar menurut ahli usul. Ya. Kemudian apalagi wa nahaitukum 'an luhumil adahi fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum. Aku pernah melarang kalian untuk dari daging-daging korban melebihi dari 3 hari. Kata Nabi SAW, simpanlah oleh kalian apa yang kalian sukai. Dan ini dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya pada tahun di mana terjadi paceklik, ya, orang susah, maka Nabi SAW melarang adanya penyimpanan daging kurban. Setelah datang tahun yang berikutnya, lalu sahabat bertanya, apakah kita lakukan seperti tahun yang kemarin? Kata Nabi, itu adalah hari di mana terjadi paceklik. Maka aku pengen kalian membantu kaum muslimin dengan kurban tadi. Ya, adapun sekarang sudah, ya, boleh disimpan. Kemudian, dan melarang untuk minum intibad fil asqiyah. Itu membuat tadi kurma dicampur dengan kismis, kemudian dikasih air. Ya, dulu dilarang di berjadamannya kecuali di siqa. Dan ini telah dijelaskan sebelum di dalam kitab Al-Iman. Bahwasanya memang di dalam dulu dilarang. Kemudian setelah itu dibolehkan di seluruh bejana dengan catatan bahwa kita harus tahu ini sudah sampai kepada tingkat muskir, ini belum. Kalau sudah sampai kepada tingkat muskir, itu adalah haram. Ya. Tapi kalau seandainya kelihatan tidak ada terjadi uap, ya, seperti fermentasinya, belum sampai kepada tingkat yang memabukkan, maka berarti dia tidak khamar. Ya. Mungkin boleh jadi karena proses fermentasi, dia ada sedikit gas. Tapi dia tidak sampai menghilangkan akal. Maka itu dibolehkan. Ya. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas kita sudah bisa mempelajari, ya, pertama menziarah kubur dianjurkan, namun untuk meminta ampunkan untuk orang kafir itu tidak. Ya, dengan begitu jelas Nabi minta izin untuk minta ampunkan untuk ibunya, tapi Allah tidak, Subhanahu wa taala, tidak mengizinkannya. Tapi untuk menziarahinya boleh. Menziarahi kuburnya ini berarti membolehkan kita untuk menziarahi rumahnya ketika dia masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu kajian kita, cukup dengan satu bab yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tanya jawab, tapi pembahasan kita besok insyaallah ta'ala adalah hukum menyolatkan orang yang bunuh diri. Baik. Assalamualaikum Buya, apakah boleh kurban sapi lalu kulitnya dijual untuk ditukar kambing, lalu disembelih dan dagingnya dicampurkan daging kurban tadi dan dijual, atau dijual uangnya dibagikan bersama daging kurbannya? Kalau tidak boleh, lalu bagaimana cara membagikan kulit? Tidak boleh kita menjual bagian dari daging kurban kita, baik itu kulitnya juga. Ya, tidak boleh kita. Apa bedanya menjual kulit dengan menjual daging? Semuanya itu kan bagian dari kurban. Ya, maka tidak boleh. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Kita bisa kumpulkan beberapa orang dari orang yang membutuhkan. Kita akan kasihkan nih daging apa kulit kurban untuk Anda beberapa orang. Ya, silakan dia jual, lalu dia mendapatkan uangnya dan mereka berbagi uangnya. Tapi sekarang antara orang panitia atau orang yang berkorban, dia sudah memutus dengan hubungannya dengan kulit tadi. Ya, dia kasihkan, sudah selesai. Orang tadi menerima, mau dijual, mau dikulitin, mau digulai, mau digoreng, ya itu terserah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Apabila saya sholat setelah salam diingatkan sholatnya 5 rakaat, apakah saya sujud sawi tahiyat kembali? Ya, kita harus sujud sawi kalau seandainya diingatkan bahwasanya sholat kita 5 rakaat. Ya, lalu kita takbir Allahu Akbar, kita sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian salam dari sujud sawinya. Baik. Pemirsa dan mulia Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu pertanyaan ya lagi. Bagaimanakah chat, yakni chatting antara ikhwan dan akhwat bisa dikategorikan sebagai khalwat sama now? Ya. Juga bentuk pembicaraan apapun termasuk juga khalwat, ya. Pertama, berbicara dengan lawan jenis seperlunya itu tidak ada masalah. Ada yang bertanya tentang hukum, tapi kalau seandainya sudah lebih khusus maka itu tidak boleh. Ya, chatting dia bisa menjadi khalwah apabila pembahasannya adalah pembahasan yang sudah tidaklah pantas, ya. Tapi dia bisa menjadi hal biasa kalau seandainya itu hanya sebatas hal yang biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sebab di dalam chatting tidak bisa bareng ramai-ramai, ya, tidak bisa ramai-ramai. Sama dengan telepon, seorang datang telepon, ya, maka hal itu boleh, karena suara perempuan ya, tidak termasuk aurat. Baik, demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita ini agak sedikit lebih awal selesainya, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita ini dalam Sahih Muslim, bahwasanya Imam Muslim mencantumkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk minta ampunkan untuk ibunya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.